Dikira kalau jabatannya paling tinggi bupati, terus mesti derajatnya paling tinggi. Enggak. Bupati jabatan nopo. Makanya aku mulai dulu ditawari gak pernah mau. Mending kayak gini, renes. Loh, kalau di forum kayak gini, kiai ketemu sama bupati, kiai nyangoni bupati, gak ada undang-undangnya. Gak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahi sangu ke kiai, wajib hukumnya. Kalau ingin terpilih kembali. Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi 6 bulan kerja. Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya. Kadang 2 bulan kalau lagi dapat proyek. Teken tok neret, teret, teret, teret. Nek gak konangan KPK. Sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati. Kadang-kadang bupatinya gak tahu apa-apa, terjebak sama anak buahnya yang pengkhianat-pengkhianat itu. Tahu-tahu bupatinya diciduk, OTT, operasi tangkap tangan. Padahal bupatinya gak roh apa-apa. Anak buahnya sih udah kurang ajar. Makanya cari anak buah yang benar. Ada anak buah itu kalau di depan, siap Bapak, siap Bapak, siap Bapak. Tapi nikung dari belakang. Sama Kapolres juga gitu. Dikira kalau di depan beliau, siap komandan, mesti patuh. Enggak. Kadang-kadang minggat tau, tak genteni. Oh no. Ijin komandan. Saya itu biasa gojloki polisi. Wong di pundaknya udah bintang 2, bintang 3 aja tak gojloki. Apalagi baru melatih 2. Apa mana kuwi lah kayak seret seret seret. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai kita juga bukan dari kekayaan. Andaikan nilai manusia dari kekayaan, yang paling tinggi derajatnya korun dong. Ngono rata-rata do pengen sugih. Dikira kalau kaya udah terhormat. Ndak. Ndak. Kaya enggak jadi alamat orang baik, miskin enggak jadi alamat orang jelek. Jangan salah ya, nanti saya sampaikan di belakang aja. Kalau di depan kurang asyik. Nah, nilai kita dari akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Minimal kita kalau belum bisa jadi pengamal yang benar, tukang syuting sampean ku kelemon lungguh. Wes lungguh. Diprotes sih lo. Yang belakang tuh pengen ngelihat saya. Enggak pengen ngelihat gegermu. Bisa dilanjut? Belum bisa jadi penghayat, minimal pembaca Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an. Di antara kehebatan orang yang ahli membaca Al-Qur'an, dikatakan ahli itu kulino ya. Apa kulino itu ya? Kalau bahasa Jawa ya tukang-tukang. Tukang maca Al-Qur'an. Kayak ya, tukang itu ya kulino. Tukang sapu mergo kulinonya. Ngono lho, tukang bangunan kulino gawe bangunan, tukang rasan-rasan. Ya kayak gitu. Lah dibilang ahli baca Quran, tukang baca Quran itu menurut para ulama setidaknya tiap hari baca Al-Quran 100 ayat. Nah, ini salah satu keistimewaannya ya. Ada kiai itu bermimpi. Mimpi ketemu sama Allah 99 kali. Ini enggak orang sembarangan mimpi ketemu sama Allah. Sampean juga bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak. Ketemu garangan, ketemu cempe. Pancen mimpi itu kan nyari setelan sendiri-sendiri. Kalau hati lagi kotor ya mimpi ketemu genderuwo, ya kayak gitu. Ini kiai mimpi ketemu Allah 99 kali. Kiai siapa? Kiai Ahmad Ibnu Hambal yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Hebat Imam Hambali itu. sampai Sultanul Aulia, Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, itu dalam fikihnya beliau mengikuti mazhab Hambali. Ya imam mazhab 4 itu ya top-top semua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi ketika wafat, yang paling banyak mengiring jenazahnya itu Imam Hambali. Sampean enggak pati kenal Imam Hambali, enggak akrab sampean. Loh, ya karena orang Indonesia ini mayoritas kan ikut mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, Imam Hambali itu mimpi ketemu Allah 99 kali, tapi enggak ngomong apa-apa. Akhirnya terus ngancam, "Saya udah mimpi 99 kali ketemu Allah, enggak ngomong apa-apa. Nanti kalau ditakdir mimpi lagi, saya mau nanya." Duwe rencana ngono. Betul ditakdir mimpi kembali ketemu sama Allah, berarti untuk yang ke 100 kali. Beliau kemudian bertanya, "Bima taqarrabal mutaqarribuna ahabba ilaika ya Rabb?" Gak ngerti ya wes. Dengan apa seorang hamba bisa mendekat kepadamu pakai cara yang paling kau sukai, wahai Allah? Allah menjawab, "Biqira'atil Qur'an." Dengan membaca Al-Qur'an, hamba menjadi dekat dengan aku dan aku suka. Imam Hambali bertanya lagi, "Bifahmin au bighairi fahmin?" Baca Qur'annya harus faham atau enggak faham enggak apa-apa? Allah menjawab, "Bifahmin au bighairi fahmin." Baik faham artinya maupun enggak faham artinya, no problem. Enggak masalah. Ora opo-opo, bahasa Inggrisnya no what what. Kan ora kan no, apa kan what. Lah nek ora opo-opo ya no what what. Iki mungkin yang jagani wong Purworejo sing kira-kira ora pati faham maknane Al-Qur'an. Faham ataupun enggak faham, sama Al-Qur'an dibaca bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah dan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Quran itu enggak faham maknanya enggak apa-apa. Anjene wong maca Quran ki ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soto apa rawon ya nggih. Aku jenenge maca Quran nangen-nangen sak mangane. Enggak paham enggak apa-apa. Terus baca Quran. Kayak ngaji ya. Ngaji itu enggak paham yang disampaikan penceramah, enggak masalah. Pokok ngaji terus. Ada pengajian, berangkat. Ada pengajian, berangkat. Enggak paham apa yang disampaikan penceramah, enggak masalah. Pokok wayahe wong guyu, melok guyu. Nah, nanti selesai baru nanya, apa sing diguyu mangke ngono? Mesti barokah. Sama zikir, enggak ngerti artine. Enggak apa-apa, terus zikir. Ada istighosah, ikut. Gak ngerti artine ora apa-apa, melu. Jangankan sampean yang mimpin istighosah lo kadang-kadang ora ngerti artine. Ngapunten kiai, ngapunten. Ngapunten. Ya oleh gelo-gelo ya ora karuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Artine napa, Mbah? Raro. Zikir ora ngerti artine, ora apa-apa. Ngertimu ya ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sopo? Gusti Allah yang kita zikiri udah ngerti. Asal kita nyebut, zikir itu kan nyebut. Asal kita zikir nyebut, Allah tahu dah. Padha karo sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu. Makanan ini, minuman ini. Penasaran, ini kok ada minuman es mega mendung. Apa ini? Gak ngerti es mega mendung itu jenis minuman apa. Zikir sebutan ke pelayannya, "Mbak, es mega mendung." Padahal gak ngerti sampean. Tunggu 5 menit datang itu esnya. Paham? Sampean, "Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz." Gak ngerti artine. datang yang kamu inginkan, Allah tahu yang terbaik buat kamu. Understand?